الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فصل في هديه في العقيقة pasal tentang akikah. Fadol baca sini, Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi al-hadaya wa al-duhaya wa al-aqiqati wa hiya mukhtasatun fi al-muwatta sekarang. Muwatta. Fil muwatta annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam anha. Sudah kelewat itu pekan lalu. Pertemuan sebelumnya antum enggak hadir berarti kemarin. Nah, iya. Terus. Rasulun sallallahu alaihi wasallam fil aqiqati. Fil muwatta annahu su'ila anha faqala la uhibbu al-uquqa ka'annahu kariha al-isma wa saha anhu min hadisi Aisyata anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun wa qala kullu ghulamin rahinatin bi'aqiqatihi kullu ghulamin rahinatun khabar kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawm as-sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma warrahnu billugati al-habasu ila mahbusan anishafa'ati li'abawaihi wadzahiru annahu murtahanun annahu murtahanun fi nafsihi mahbusun min khairi min mahbusun min khairin yuradu bihi wa la yalzamu minhu an yu'aqiba fil akhirati an yu'aqaba wa la yalzamu minhu an yu'aqaba fil akhirati wa qad yafutu al waladu khairun bi sababi tafriti al abawayni wa katarki tasmiyati inda al-jima'i wa dhakara Abu Dawud fi al-marasil an Ja'far ibn Muhammad an abihi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fi aqiqati al-Hasan wal-Husayn ayyab'asu ila bayt al-qabilati bi rijlin wa kulu wa at'amu wa la Kulu wa at'imu wa la tukfiru minha azman. Azman. Wa la tukfiru minha azman. Qala al-maymuni tazakarna lakum yusamma as-sabiyya. Wa qala yusamma as-sabiyyu. Naibul fa'il. Tazakarna lakum yusamma as-sabiyyu. فقال أبو عبد الله يروى عن أنس أنه يسمى بثلاثة وأما سمرة فقال يسمى اليوم السابع فصل حسب berikutnya faslun fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fil aqiqah fil muwatta aqiqah itu disembelih pada untuk kelahiran anak sunnah muakkadah ya ada hak bagi anak yang baru dilahirkan dari bapaknya dari atau dari kedua orang tuanya. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang pahalanya besar. Nah, Al-Muwatta di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam anha. Rasulullah SAW ditanya tentang akikah. Kata beliau, la uhibbul uquq. Ya, la uhibbu al-uquq. Aku tidak menyukai uquq. Aku tidak menyukai uquq. Uquq itu sebagaimana uququl walidain, memutuskan hubungan gitu. Ya, Nabi ditanya tentang akikah. Akikah dari kata iqqa. Iqqa maknanya apa? Ya. Al-qata' la uhibbul uquq, bagaimana uququl walidain maknanya apa? Qati'atul rahim, qati'atul walidain. Nah, ini secara lafadznya dimakruhkan, dibenci oleh Nabi, tapi akikahnya itu sendiri tidak dimakruhkan, bahkan dia sunnah. Yang dimakruhkan hanya lafadznya dari hadis ini, la uhibbul uquq. Akikah dari kata iqqa. Iq itulah yang menjadi dasar kata uquq. Uququl walidain maknanya apa? Qati'atul rahim. Ya. Baik. Makanya sebagian ulama semisal Ibnu Munzir ya dan yang lainnya menamakan akikah ini dinamakan bukan dengan akikah, tetapi dinamakan sebagai apa? Dhabihah atau nasikah, bukan dengan akikah. Ya. Nah, sebagian ulama menamakan akikah ini dengan dhabihah atau nasikah. Kenapa? Karena lafaz akikah ini sendiri makruh. Makruh. Ya, berdasarkan riwayat la uhibbu al-uquq. Saya enggak suka uquq. Nah. Namun perlu dipahami, la akikah ini hanya lafaznya saja yang makruh. Aktivitasnya ya menyembeli untuk anak itu sunnah. Nah, sunnah. Paham sini ya? Nah, jadi paham makna hadis ini la uhibbul uquq. Nah. Kemudian ka'annahu sallam karihal isma. Maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan penamaan akikah tersebut. Wa sahha anhu min hadis Aisyah dan sahih dari beliau dari hadis Aisyah, beliau sallallahu alaihi bersabda anil gulami syatan wa anil jariyati syatun. Nah, ini akikah atau dhabihah, sembelihan yang dilakukan oleh orang tua anak atas kelahiran anaknya tadi dalam rangka beribadah pada Allah, untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Nah, kalau anaknya kembar, nah berarti 4 2 2 2 2. Ya, sebagian ulama menyatakan 1 anak laki juga boleh dengan 1 kambing. Ya, 1 anak laki juga boleh dengan 1 kambing. Namun yang afdal ialah 2. Dua. Kemudian kata beliau lagi, dan Nabi bersabda, kullu gulamin rohinatun. Kata Nabi SAW, setiap anak yang baru lahir itu tergadai bi aqiqatihi, dengan aqiqahnya. Tudbahu anhu yawmas sab'i, disembelih untuknya ya hewan-hewan kambing pada hari ke-7. Wa yuhlaqu ra'suhu wa yusabba, kemudian rambutnya dicukur wa yusabba, dan dia diberi nama. Ya, diberi nama. Warahnu fil lughah. Nah, dijelaskan sendiri di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rohan secara bahasa adalah al-habsu. Ya, kullu gulamin rahinatun tergadai, maksudnya apa? Al-habsu. Yaitu tertahan. Ya, tertahan. Faqila mahbusan an syafa'ah li abawaih. Nah, ada yang menyatakan maknanya apa? Dia tertahan sehingga tidak dapat ya apa namanya anisyafa'ah dari syafaat ya kepada kedua orang tuanya ya, karena sebabkan kelalaian kedua orang tuanya, akhirnya kedua orang tuanya tertahan dari syafaat anaknya. Kalau anaknya tadi nanti ya, dapat memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syafaat selain Rasulullah, pada syafaat-syafaat yang khusus untuk Rasulullah juga syafaat diberikan kepada malaikat, kepada orang soleh untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya dari orang-orang yang bertauhid. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan rohinah. Rohinah ini ada yang menyatakan selain yang dijelaskan oleh Syekh, ya. Juga ada yang mengatakan bahwa makna rohinah tertahan di sini yaitu kurang agama, kurang sesuatu yang kurang. Ya. Ada sesuatu yang kurang hingga di akikahi. Wa zahiru annahu murtahanun fi nafsihi. Namun yang zahir kata Syekh di sini, ya, yang zahir anak tersebut tergadaikan pada dirinya sendiri. Ya, tergadaikan pada dirinya sendiri. Fahu mahbusun fi khairin. Dia tertahan mendapatkan kebaikan. Yuradu bihi. Ya, yang ditujukan kepadanya. Wala yalzamu minhu an yu'aqaba fil akhirah. Namun hal ini tidaklah mengharuskan anak tersebut dihukum, ya, di akhirat. Hanya enggak merasakan demikian. Ya. Karena kenapa? Karena ini bentuk pelayanan dari kedua orang tuanya. Ya. Namun tidak diharuskan dia dihukum. Kenapa? Karena akikah kata para ulama bukan wajib. Namun, ya, ada sesuatu yang kurang aja. Tidak ada hukuman yang ternaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang meninggalkan akikah. Nah, kemudian mana lagi? Ya, dicukur rambut tadi, ya. Cukur rambut di hari ketujuh juga. Ya. Ini bagi anak laki-laki. Baik. Nah, kata para ulama, adapun anak wanita, la yuhlaq ra'suha. La yuhlaqu ra'suha. Kalau anak perempuan tidak dicukur rambutnya. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antara Syekh Shalih Fauzan beliau menyatakan hadza lidzakar wa yuhlaqu ra'suhu alladhi wulida wa huwa alaihi sya'ruh wa yuhlaqu sya'ru alladhi ya wala sya'ru alladhi wulida wa huwa alaihi wa amal unsa fala yuhlaqu ra'suha. Adapun kepala anak wanita, anak perempuan yang baru lahir tidak dibotaki. Kemudian anaknya kemarin apa? Laki-laki. Nah, dibotaki baru. Nah, enggak. Ya. Ya. Nah, diberi nama ya hak dari anak. Ya. Hak dari anak diberi nama. Kasih nama yang bagus-bagus. Ya, yang bagus-bagus. Kalau enggak paham, bertanya kepada temannya yang memahami. Ya. Nama yang terbagus Abdullah Abdurrahman. Oh, ada pasaran. Oh, sahabat. Banyak yang namanya Abdullah, enggak ada yang nyebut pasaran. Ya, makanya ada riwayat Abadillah. Nah, riwayat sahabat yang namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Banyak sahabat yang namanya Abdullah. Ya, jangan bilang pasaran, ya. Ya, atau nama-nama nabi, ya. Jangan yang ada di Al-Qur'an aja, Fir'aun juga ada namanya di Al-Qur'an. Abu Lahab juga ada di Al-Qur'an. Nah, bertanya. Banyak orang yang enggak bertanya kepada ya, temannya atau yang paham sehingga namain anaknya suka-suka dia. Yang penting ke Arab-Araban. Nah. Baik. Waqatafutul walad khairun bisababi tafritil abawain. Nah, qad yafutu, wah ini taklil, terkadang walad, ya, terkadang anak itu qad yafutul waladu khairun, ya, atau qad yafutul walada khairun walada, ya, terkadang anak itu kehilangan kebaikan. Kenapa? Litafritil abawain, karena orang tuanya lalai. Kenapa lalai orang tuanya? Apakah enggak mentarbiah dari awal, bukan cuma ditarbiah, dari proses. Katar kitasmiyati indal jima. Semisal kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya meninggalkan basmalah, menyebut nama Allah ketika jima. Jadi prosesnya sudah salah, sudah lalai. Gimana tarbiyahnya? Gitu. Ya. Ya, ini pertama ini. Di awal jima enggak baca basmalah atau enggak nyebut nama Allah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadahum arada ayyatiya ahlahu qala bismillahi bismillahi baru Allahumma." Apa doanya Albar? Apa doa jima Albar? Udah hafal si Albar sih. Jomblo juga udah hafal. Persiapan dia. Apa doanya Fikri? Alah, pura-pura takut diaduin bapaknya. Takut diaduin bapaknya dia. Udah hafal doa jima. Harga apa doa jima? Alah, pura-pura. Ya. Diapalin dari sekarang enggak apa-apa. Nugraha ya. Apa doanya? Iya. Yeah. Banyak pesok polos di sini. Ya, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara mereka mendatangi istrinya jima, kemudian mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, wa jannibis syaitan ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari anak yang kau anugerahkan pada kami ya Allah. Kata Nabi apa? Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun, maka apabila Allah ditakdirkan bagi mereka, ya, bagi pasangan tadi anak dari hasil jima tadi, ya, yang jimanya itu pakai proses itu bismillah, Allahumma jadibna syaitan dan seterusnya, lam yadurrahu syaitanun abadan. Maka setan enggak bisa memberikan, ya, mara bahaya kepada anak tadi selama-lamanya. Ini bentuk tafrid yang pertama dari kedua orang tua. Prosesnya aja udah lalai. Ya, yang bentuk tafrid yang lainnya apa lagi? Anak tidak diakikahi. Anak tidak diberikan nama yang baik. Nah, ini bentuk tafrid apa lagi? Kalau anaknya laki-laki tidak dicukur rambutnya. Nah, ini bentuk tafrid. Bentuk lalai, ya, menyepelekan. Apa lagi? Anaknya tersebut ketika mulai bicara tidak diajarkan kalimat tauhid, malah diajarin lagu balonku ada lima. Nah, apalagi ketika anaknya sudah balita, enggak diajarin sholat, malah diajarin yang lain-lain. Padahal Nabi bersabda, muru auladakum bisholati lisab'in. Ya. Ajarkanlah anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Diajarin agama tauhid. Nah, orang tua yang lalai kayak begitu. Akhirnya anaknya keluar dari fitrah. Apa fitrahnya anak? Tauhid. Yang kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani au yumajisani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ya, di atas tauhid. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini diantara pelalaian. Dimulai tadi dari apa? Jima. Jimanya asal terobos. Nah, satrobos. Perhatikan Raymond di situ Raymond. Hati-hati ini. Ya. Kemudian wa dzakara Abu Dawud fil Marasil. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam Al-Marasil an Ja'far bin Muhammad an abihi dari bapaknya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi aqiqatil Hasan wal Husain. Nabi bersabda ketika hakikah Hasan dan Husain. Ya, beliau bersabda ani ba'asu ila baitil qabilati birijlin. Wa kulu wa'atimu wa la taksiru minha azman. Kata Nabi SAW, ya, ani ba'asu, kirimkan kaki kambing ila baitil qabila birijlin. Rijl, ya, kirimkan kaki kambing ke keluarga kabilah. Keluarga kabilah yang membantu kelahiran. Ya. Wa kulu wa'atimu. Makanlah, kalian makanlah dan berikan makan juga kepada orang lain. Wala taksiru minha adban. Jangan pecahin tulangnya. Jangan pecahkan tulangnya. Nah. Jadi orang yang berakikah boleh makan sembelihan akikahnya. Walaupun itu buat dia, dia gitu, boleh. Ya, karena sabda Nabi, kulu makanlah, wa'atimu, kasih makan orang lain. Nah, ya, boleh. Imam Ibn Qayyim sendiri di kitab beliau Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud yang membahas secara panjang lebar terperinci permasalahan ini. Nah, cetar. Ya, untuk dimasak apa? Nah. Ah. Ya, boleh. Hitungan 7 terus. Bahkan terdapat riwayat yang memiliki syawahid jadi Hasan li ghairihi dari Anas bin Malik akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di nafsihi ba'da nubuwah. Nabi sallallahu mengakikahkan untuk dirinya sendiri ba'da nubuwah setelah masa kenabian, berarti setelah umur 40 tahun. Setelah umur 40 tahun. Nah, kemudian qala Maimuni, berkata Al Maimuni, tadakkarna lakum yusamma sabi, tadakkarna, kata beliau, kami pernah mengingatkan kalian kapan bayi itu diberikan nama. Faqala Abu Abdullah, ya, maka Abu Abdullah yaitu siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Maimun adalah murid beliau. Ya. Jadi Maimun berkata, tadakkarna di sini maksudnya istifham, ya, bertanya, kapankah bayi diberi nama? Tadakkarna, kami telah peringat, ya, gitu ya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, yurwa an Anasin annahu yusamma li salasatin. Diriwayatkan dari Anas bahwa anak tersebut diberi nama pada hari ketiga. Ya, pada hari ketiga. Jadi di antara hak anak ialah diberikan nama. Ya, wa amma Samurah. Ya. Adapun riwayat Samurah, yusamma, dia diberikan nama al-yaumi as-sabi'i. As-sabi'i, al-yaumi itu ma'tub di bagi salasah. Di salasatin, al-yaumi as-sabi'i. Ya. Nah, sedangkan Red Samurah diberi nama anak tersebut di hari ke-7. Ya, berbarengan dengan akekah dan cukur rambut bagi anak laki-laki. Berikutnya, faslun fi hadihi sallam bil asma wal kunya. Pasal tentang pemberian nama dan kunyah. Ainur. Malikal Amlak. La malika illallah wa sabata anhu inna ahabbal asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha halikun wa halam wa aqbihuha harbun aqbahuha harbun harbun wa mawr wa sabata anhu Asiyata. Asiyata. Wakola anti jaminat. Wakana semua jawair. Juairia. Barratan. Salama. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusamma bi hadha al-ismi. Wa qala la tuzakku. Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum. Wa qala bi ahli al-birri minkum. Wa qala ismi Abi Syurayh. Abi Syurayh. Wa ghayyara ghayyar merubah wa ghayyara asma asrama zu'atin bizur'ata wa ghayyara asma haznin jaddi bin musayyab sahlin yumtahanu baik. Berikutnya berkait tentang pemberian nama dan kunyah, ya, kewajiban bagi bapak orang tua memilih untuk anak nama-nama yang baik dan menghindari nama-nama yang diharamkan atau nama-nama yang dibenci, ya. Nama-nama yang diharamkan semisal nama-nama penghambaan kepada selain Allah, Abdul Ka'bah, Abdul Rasul, Abdul Manaf, Abdul Latta, Abdul Uzza, hamba dewa, enggak boleh, ya, hamba dewa berarti, ya, hamba jisi dewa ini. Allah SWT, dewa itu berhala, ya. Atau hamba dari wali-wali itu enggak boleh. Atau nama-nama yang merupakan tokoh-tokoh kekafiran. Firaun, Haman, Korun, enggak boleh. Ya. Atau nama-nama yang mengandung makna yang jelek, ya. Mengandung makna yang jelek. Ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama para sahabat karena namanya itu mengandung jelek, misal Hazan. Namanya siapa Hazan? Siapa itu? Apa artinya sedih? Nah, itu ya. Ya, makanya bapaknya itu kalau memang dia enggak belajar bahasa Arab, bertanya. Ya. Ini ya, mungkin salah bapaknya. Sujana itu. Itu orang-orang yang terpenjara. Nah. Ya. Pikir ketawa pikir. Tetangga dia. Nah, ini apa namanya? Bukan salah yang diberi nama, salah bapaknya. Atau nama-nama yang kayak begitu, kesannya itu, pemberiannya itu memang kesannya Arab tapi salah. Ya. Salah. Atau pakai nama-nama orang-orang kafir yang bukan tokoh-tokohnya. Misal namanya siapa? Jason, Michael. Ini nama-nama yang kebarat-baratan gini. Mending nama Indonesia aja, Agus. Agus pun juga bermasalah ya. Yanto. Nah, apa-apa mending itu. Hah? Mansur itu nama Arab berarti isim maf'ul. Nasoro yansuru. Nasron fahuwa nasirun wa dhaka mansurun. Nah, orang yang ditolong. Apa? Nah, kemudian nama apa lagi yang mengandung nama yang dibenci mengandung tazkiyah. Ya, mengandung perekomendasian diri sendiri. Ya. Nah, ini dihindari. Ya mending-mending nama-nama kita Mawan. Nah, itu mubah. Ya. Mubah. Perhatikan ya ikhwah. Dua paman Nabi beriman, dua paman Nabi kafir. Yang beriman namanya enggak ada yang masalah. Dari sisi bahasa Arab, Hamzah, ya nama orang Arab gitu, kayak kita Wawan gitu, Hamzah. Ya. Kemudian yang beriman satu lagi siapa? Abbas, nggak ada masalah. Yang kafir, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Talib, Abdul Manaf, ya. Abu Lahab, Abdul Uzza, hah? Abdul Uzza. Lihat, hamba berhala dua itu. Nah. Hah? Penghambaan kepada selain Allah yang dua, Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya. Nah. Makanya Rasulullah SAW ketemu sahabat namanya enggak bagus, dirubah sama Rasul. Ya. Dirubah oleh Rasul SAW. Paham enggak sini? Ada pengharapan dari nama. Pengharapan. Ya, namanya siapa? Ya. Repi, nggak masalah. Arga, nggak masalah. Nama? Kalau dulu belum ada akte. Hah? Kalau dulu belum ada akte, sekarang banyak punya akte biasa. Kalau merubah. Ya nggak apa-apa, dirubah artinya kita sendiri yang merubah. Ya. Sekit kita aja. Ya, namanya siapa? Ya. Siapa sih ini Dimas, nah, ya nggak masalah selama nggak memiliki makna yang jelek, ya. Nah. Ya kasih nama yang bagus, kata Nabi apa, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, nama-nama yang paling cintai Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Kasih nama yang bagus-bagus. Jangan asal yang ada di Quran. Fir'aun ada di Quran. Haman ada di Quran. Korun ada di Quran. Ya. Tapi. Nah berikutnya. Wa sabata anhu annahu qol. Telah sahih dari Nabi SAW. Bahwasanya beliau bersabda. Inna akhna asmin inda Allahi. Sesungguhnya. Nama yang akhna yang paling hina di sisi Allah ialah rajulun tusamma bimalikal, ya tusamma malikal amlak, itu seorang yang menggunakan nama malikul amlak, raja di raja. La malika illallahu, padahal tidak ada raja yang hakiki kecuali hanya Allah. Ya, nah, ini di dirubah nama seperti ini. Ya, ketika Abul Hakam datang kepada Nabi. Ini ada di kitab Tauhid. Nabi bersabda, innallahu wal hakam wa ilaihil hukmu falima tukna abal hakam. Allah lah yang al hakam, hukum itu adalah dikembalikan pada Allah. Kenapa kamu berkunyah dengan Abul Hakam? Kata Abul Hakam apa? Ya, sebelum dirubah namanya, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Kaumku apabila mereka berselisih, mereka datang kepadaku untuk menjadi mediator. Maka aku memutuskan, memberi keputusan kepada mereka, dan mereka ridho dengan keputusanku. Sehingga di berikutnya siapa? Abul Hakam. Ya. Kata Nabi apa? Ma'asana hada. Ini bagus. Tapi namanya salah. Kata Nabi, fama'alaka minal walad? Kamu punya anak gak? Kata Abul Hakam apa? Iya ada, Syuraih. Syuraih. Syuraih, Muslim, Abdullah. Namanya tiga. Anak pertama Syuraih. Anak kedua Muslim. Anak ketiga Abdullah. Maka Nabi bersabda, faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Kata Abu apa? Beliau ini Syuraih. Engkau adalah Abu Syuraih. Jadi seorang kalau mau berkunyah, dia punya anak ya, banyak, ambil anak yang pertama. Ambil anak yang pertama. Ya. Kalau Anda punya anak, boleh enggak berkunyah? Boleh. Ya, anak kecil aja dikasih kunyah sama Rasul, Aba Umair. Boleh. Harga ya, udah nikah belum? Belum. Punya anak ya belum, orang belum nikah. Udah punya nama kunyah belum? Udah, Abu apa? Abu Akhwat? Abu apa? Ibnu Qumaruddin, kunyah itu diawali Abu Mu. Itu bin antum. Qumaruddin bapak antum ya? Bukan Abu. Abu itu diawali oleh kunyah itu Abu atau Ummu. Abu siapa? Berarti belum punya. Jangan Abu Akhwat ya. Yang lain bikin. Niko, Abu apa? Wah. Nyamain aja. Fikri, udah ada belum? Belum ada? Waduh, nunggu nikah dulu. Dari sekarang gak apa-apa Fikri. Ya. Wasabata anhu, dan juga telah sabit dari Nabi SAW, telah valid. Nabi bersabda, ahabul asma'ilallah Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Nah, enggak masalah pasaran namanya, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya, kemudian wa asdaquha harisun wa hammam wa bauha harbun wa murrah. Kemudian nama yang paling jujur, yang paling tulus adalah Haris, yang menanam. Hammam atau itu namanya Hummam ya, yang penuh motivasi. Akbahuha, yang paling jelek, harbun, perang. Atau murah, enak banget namanya, pahit ya. Asdaquha, Haris dan Hummam. Ya. Akbah, harap dan murah, atau yang sejenis dengan itu. Nah, kemudian wasabata anhu sallam annahu qol, bahwa Nabi bersabda dalam hadis, la tusammiyanna gulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflaha. Ya, dalam riwayat yang lain barokah. Barokah. Barokah. Kata Nabi SAW, janganlah kau menamakan gulamaka anakmu, bayimu dengan jasar, ya, dengan robah. Robah itu untung, laba. Jasar mudah, dengan najib berhasil, dengan aflah yang paling beruntung, ya, yang beruntung. Dan berat yang lain dengan barokah. Ya. Ya. Fa inna katakul asamma ha huwa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna katakulu asamma huwa fala yakunu fayuqalu la. Kata Nabi SAW, karena jika engkau berkata asama huwa, apakah di sana ada dia, ada si aflaha? Fala yumkin fayukola. Bila engkau menjawab, ya tidak. Wah, ini kan gak enak. Apakah ada aflaha? Enggak. Apakah ada orang yang beruntung? Enggak. Gitu. Apakah ada najis orang yang selamat? Enggak. Enggak ada. Aneh hikmahnya, paham gak sih? Ya, ya. Kalau diseru, ya Naji, ya Aflaha, terus jawab, laisa hadiran, nggak ada, kan jadi mana jelek? Nah, ya itu nggak ada orang yang selamat, nggak ada orang yang aflah, nggak ada orang yang robah. Orang yang mendengar ketika itu, jadi nggak enak, jelek. Paham gak disini hikmahnya? Nah, ini diberikan sebabnya oleh Rasulullah SAW. Itu makna asamma huwa, itu maknanya ahuwa hadirun, gitu. Ahuwa hadirun. Nah, kemudian wasabata anhu annahu ghayyara asma Asiyah. Ya, dan Nabi SAW merubah nama Asiyah. Asi, ya ini isim fa'il. Asoya Asi, ya maksiat. Asin pria, wanitanya Asiyah. Berarti wanita yang bermaksiat, wanita yang durhaka. Wa qala anti jamilah. Ya. Diganti sama Nabi. Kamu Jamilah, jadi artinya apa? Yang cantik. Jangan itu namanya. Nah. Ya, nah, ini sunnah Rasulullah SAW mengganti nama ketika dijumpai nama yang buruk. Nah. Maka Nabi menggantinya. Ya, Nabi menggantinya ini. Kenapa? Karena nama itu kan isim, isimnya al ismu. Al-ismu itu diambil dari kata sumu. Sumu sama sumu. Apa artinya? Al-irtifa, tinggi. Jadi jangan dikasih nama rendahan. Tapi jangan gulu kayak tadi. Yang mengandung tazkiyah, yang kayak tadi aflaha. Ntar kalau ditanya ada aflaha enggak? Enggak ada, loh. Ada yang beruntung enggak? Enggak ada katanya. Nah. Ya. Wa kana ismu ya Juwairiyah Barrah faghayyaraha bismi Juwairiyah. Ya, Juwairiyah dahulu bernama Barrah. Apa artinya Barrah? Wanita yang penuh kebaikan. Maka Nabi menggantinya dan diberi nama dengan Juwairiyah. Ya. Juwairiyah. Kenapa? Ya, Barrah diganti karena Barrah namanya mengandung tazkiyah. Ya, mengandung perekomendasian diri sendiri. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa ala bimman taqa." Janganlah kalian merekomendasikan mensucikan diri kalian sendiri. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Kemudian waqalat Zainab Ummu Salamah, Zainab Ummu Salamah berkata nahar Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang ayyusamma bihadal ismi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memberi nama semacam ini. Ya. Memberi nama semacam kata di Barrah, ini terdapat tazkiyah dari yang dinamakan. Ya, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ya, apalagi ayatnya alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang mensucikan diri mereka? Padahal Allah mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka seseorang tidak boleh mentazkiyah dirinya atau anaknya dengan memberikan nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah. Ya, tazkiyah. Syekh Muhammad Al-Albani beliau sendiri pun mengkritisi nama beliau yang diberikan bapaknya. Apa nama beliau? Nasiruddin, penolong agama, mengandung unsur tazkiyah, dihindari juga. Siapa nama anaknya? Komaruddin, Syamsuddin. Siapa nama anaknya, Pak? Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan ilmu agama. Oh, nama kitab. Oh. Ini nama anak, pakai itu ya. Ya, dihindari yang kayak begini. Wa ghayra isma Abi Hakam bi Syurai, ini kisahnya tadi. Nabi merubah Abu Hakam dengan Syurai. Wa ghayra isma Asram bi Zur'ah. Dan Nabi mengganti nama Asram, artinya apa? Yang terpotong, dengan nama Zur'ah, tumbuh. Ya. Wa ghayra isma Hasnin jaddi Abil Musayyab bi Sahlin. Dan Rasulullah SAW mengganti nama Hazin, sedih kakeknya Sa'id ibn Musayyab. Fa'aba, tapi dia enggak mau. Ya. Ya, tapi di sini bukan maknanya kakeknya tersebut durhaka kepada Nabi, karena ini pada perintah yang sifatnya mubah, ganti nama. Enggak ditaatin ya enggak apa-apa. Ya, namun Sa'ad bin Musayyab pernah komplain Imam Tabi'in menantu Abu Hurairah. Kata beliau, kita ini semua sekeluarga berwatak keras. Kenapa? Karena dulu kakek kita disuruh ganti nama sama Rasulullah, dia gak mau. Akhirnya kita semua anak cucu keturunannya jadi berwatak keras. Kakek kita dulu disuruh ganti namanya sama Rasulullah, gak mau. Hah? Gak mau. Kata dia, ini Hazan ini nama yang sudah dikasih nama bapak saya, katanya. Nah, radhiyallahu anhu, tapi sahabat Rasul. Ya, kata Nabi ganti. Ya. Ganti jadi apa? Jadi Sahal, mudah. Mau. As-Sahal yu'tu wa yuhtaman. Ya. Sedangkan Sahal mudah itu, oh dia kok ini waqalah. Oh. Jadi Hazan kakeknya Sa'id bin Musayyab mengatakan, "As-sahl itu yu'tu wa yuhtaman." Sesuatu yang yu'tu dapat ditekan, wa yuhtaman diremehkan. Wah, dia punya dalil sendiri ya. Radhiyallahu anhu. Ya, maka dia enggak suka dengan pemberian nama Nabi ini. Ya, dia pengennya yang rif'ah, pengen yang tinggi dong. Allah musta'an, ya. Tapi itu bukan dihitung sebagai pelanggaran berat. Dia tetap sahabat. Ya. Waqala Abu Daud. Tafadhal, dibaca berikutnya sini. Ya. Ini. Dimas, baca Dimas. Wa atlaka wa syaitana wa al-hakami wa al-ra'i wa hubbana wa al-shahabi atolah atalah ya, atalah. Syaitan, wahakam, wagurab, wahubab, wasyihab, wasamahu, hisyaman. Terus afrotan afrotan sabaha fatrotan hadirotan wa syi'abin at-dalalati sabahu wasya'bad dalalati wasya'bad dalalati sabahu sya'bal hidayati wabadu buwaw bagriyata Banu Mughwiyata nam samahu bani Kristata Falamma kanat al-asma'u Waliba fil ma'ani Dalatun alaiha Iktadat al-hukmatu Al-hikmatu An yakuna bainaha wa bainaha Irtibatun wa tanasub Wa tanasubun Wa anna yakuna Al-ma'na ma'aha Dimanzilatil hajdata Ta'ba dzalik. Ta'ba dzalik. Wal waqi'u yashhadu bi khilafihi. Bal lil asma'i ta'thirun fil musammiyati. Wal musammiyati musammayat yang dikasih nama. Wal musammayati ta'thiru ta'assurun. Ta'assurun an asma'iha fil fil fil fil wal qabahi. Wal khifati wa thiqati wal latafati wal latafati wal katafati kamangira wa qul an basarta wa qalla absarat absarat aynaka la raqabin illa ma'tahu in fakarat fi raqabin In fakarta fi laqabihi. Terus mayat Mas Yanto baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul ismal hasani wa amara idza abradu ilaihi baridan ayakuna husnal ismi husnal wajhi wa kana yakhudzul ma'ani asma'i ayakuna hasan has ayakuna Hasan al-wajhi wa kana yaqulu al-ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqulu kama ra'a annahu huwa wa ashabuhu fi dari aqobati bin rakim fa ta'u bi ratabin min ratabi bin kama ra'a annahu huwa wa ashabahu kama ra'a annahu huwa wa ashabahu fi dari aqobat ibni rabi'in fa atau birutobin min rutobi ibni birutobin fa atau birutobin min rutobi ibni tobin ibni taba fa rutobi ibni taba fa awwal fa awwilhu anal akibata lahum fid dunya wa rif'atu fil wa rif'ata fil akhirati wa anna dina alladhi ikhtarahu Allahu lahum qad artaba wa taba wa ta'awwala suhulatal amri yawma hudaybati min maji'in suhail min maji'in suhailun min maji'i suhailin wa ta'awwala suhulatal amri yawma hudaybiyati min maji'in suhailun min maji'i suhaila suhailin wanadaba jama'atan ila qalbi syatin faqama rajulun yahlubuha faqala masnifa yahlubuha Pakola mas muka kola murotan. Pakola Faqala Murrah, masmuka ismi Murratun. Masmuka qala Murratun. Faqala ijlis. Faqama akharu. Faqala masmuka qala adunuhu harbun. Qala ajlis. Faqama ijlis. Faqala ijlis. Faqama akharu. Faqala masmuka qala ya'ishu. Qala iklibha. Ukhlubha. Halaba yahlubu. Hasbun, cukup. Cukup, cukup, cukup. Dari mana tadi, Dimas? Dari mana Dimas bacanya? Qala Abu Dawud ya? Ya. Berkata Abu Dawud. Ya. Ghayyara Nabi Islam ismal asi wa azizin wa atalah wa syaitan wal hakam wa ghurab wa hubab wa syihab fasammahu hisyaman. Nabi pernah mengganti nama itu, siapa? Asi, siapa lagi? Aziz, perkasa, siapa lagi? Atalah, kasat, kemudian syaitan, ada yang nama orang syaitan. Kemudian siapa lagi? Hakam, gurab, burung gagak, kemudian hubab, dan apa? Syihab, petir. Nah, fasammahu hisyaman. Nama syihab diganti menjadi hisyab. Ya. Kemudian wasamma harban Salman. Nabi mengganti nama Harb menjadi Salman. Ya. Selamat ya. Bukan Salman sebenarnya. Silman, Silim. Damai. Damai ya. Tadi juga bukan Atalah sebenarnya. Utullah itu lebih kasar. Utullah artinya kasar. Utullah ya, bukan Atalah. Ya. Kemudian Samal Muttaji Al-Munba'is. Nabi mengganti nama orang Muttaji. Ini isim fa'il, ittaja ayat yattaji'u, berbaring. Diganti Munba'is, yang bangkit. Aha. Namanya siapa? Ya, Muttaji, ya. Berbaring. Wasama Ardan Afratan. Dan Nabi pun mengganti nama yang ya mengganti nama Ardan. Mengganti nama tempat. Yang tadi nama tempat itu nama Afrah, gersang. Diganti menjadi ya Khadira atau Khudra, subur. Nah, Nabi mengganti nama Dolalah. Nama daerah ini apa? Dolalah, diganti sama Nabi. Jadi apa? Al-Huda, Hidayah. Ya. Dan Nabi mengganti sekelompok orang Bani. Bani Mughwiyah diganti oleh Nabi menjadi Bani Rishdah atau Rushdah. Mughwiyah orang yang menuruti hawa nafsu. Walamma kanatil asma waliba lil maani, maka mengingat nama adalah waliba lil maani dalatan alaiha, mengingat nama adalah konsep dari makna dan yang menunjukkannya. Ya, iktadat al hikmatu ayakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun. Ya, maka iqtadat al-hikmah, maka hikmahnya ini menunjukkan bahwa di antara keduanya memiliki keterikatan dan tanasub, keserasian. Wa alla yakuna al-ma'na ma'aha bimanzilatil ajnabi al-mahdi. Ya. Jangan sampai maknanya keterasing, maknanya tersebut maknanya keterasingan ajnabi, makna yang asing dari makna. Fa innal hikmata ta'bau ta'ba dzalik. Ya. Karena ini hikmah menolak, hikmah menolak hal tersebut. Wal waqi' yashhad bi khilafihi. Balil asma'i ta'sirun fil musammayat. Padahal kenyataan tidak bisa seperti itu. Nama selalu berpengaruh pada subjeknya, objeknya. Ya, terkait yang dinamakan. Nah. Cukup dulu ya, Koya. Nanti lagi, insyaallah. Berarti tinggal ini sudah dibaca ya. Tinggal dilanjutkan ya. Subhanallah, bihamdik, syadallah. Thank you.